Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna bil akhlaqil karimati wa bil a'malis salihati wa bil qulubil mutahharati wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai para pemirsa, para pendengar, hadirin, hadirat, para santri. Alhamdulillah, karunia, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melanjutkan belajar kita di sepanjang bulan mulia ini bersama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, yang kita sudah sampai kepada qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum bidarin amin. Ila fi babi wa'ish fi babi adabi dukhulil khala' ila anqal ولا تجلس في متحدث الناس ولا تجلس في متحدث الناس jangan sampai ini adabnya jangan sampai engkau buang air duduk di tempatnya orang yang biasa berkumpul untuk berbincang-bincang di tempat tersebut. Karena dengan kotoran yang kita buang akan mengganggu mereka. Kecuali jika tempat tersebut adalah untuk kemaksiatan, menggunjing, minuman keras, berjudi. Jika ada orang buang kotoran di tempat tersebut menjadikan mereka menghentikan kemungkaran, maka hal tersebut tidak dilarang lagi. Wala tabul fil ma'i ragiti, jangan engkau kencing di air yang tenang, air yang tidak bergerak, baik itu yang sedikit atau yang banyak. Jadi kalau air sedikit menjadi tidak diperkenankan dan haram hukumnya jika menjadikan air itu mutanajis. Jika air banyak maka itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau air mengalir dan airnya banyak, enggak ada masalah kita kencing di tempat tersebut. Karena air tidak bakal rusak dan air akan berganti. Karena dengan kencing yang kita buang di situ akan membuat kalau airnya sedikit kemudian air itu geragit tenang, tidak bergerak, maka akan menjadi sebab bercampurnya air kencing kita dengan itu dan tidak ada perputaran air, maka menjadikan banyak penyakit di situ nanti. Khususnya di malam hari. Jangan sampai kita kencing di air yang tenang, biarpun di kolam yang luas. Jika itu di malam hari, sebab dikatakan bahwasanya kolam-kolam semacam itu adalah ma'wal jin, tempat istirahatnya jin. Jangan sampai kita mengganggu dengan air kencing kita. Wa tahta syajaratil muthmirati, ini adab semuanya kalau kita buang air. masih buang air ini. Adab tadi, jangan sampai kita buang air di bawah pohon yang berbuah, biarpun bukan saatnya berbuah. Tentunya di situ adalah dalam dugaan nanti jika ada pohon, jika ada buah jatuh, dugaan kuat akan mengenai kotoran tersebut. Tapi jika kita mengetahui bahwasanya membuang kotoran di tempat tersebut yakin, karena mungkin terlalu banyak orangnya, bukan satu orang dua orang, kalau satu orang dua orang kan hanya di bagian tertentu. Jadi mungkin ada buah jatuh ke sebelah kanannya tidak terkena. Tapi mungkin juga jatuh, buahnya itu jatuh lalu menggelinding ke tempat yang kotoran sehingga akan terkena kotoran. Sehingga karena diduga atau dikhawatirkan buah yang jatuh nanti akan terkena kotoran, maka hukumnya makruh. Karena sekedar menduga. Tapi kalau mungkin 100 orang buang air di situ, nanti kalau ada buah jatuh pasti terkena kotoran, maka hukumnya menjadi haram. Karena apa? Pasti mubadir itu makanan nanti. Dibedakan. Jadi tahta syajral muthmirah, di bawah pohon yang berbuah, biarpun di saat tidak berbuah. Sebab kotoran kadang-kadang bertahan lama, sehingga sampai pohon itu berbuah, ternyata masih ada kotoran di bawahnya. Makruh yang demikian. Wala fil hujri, dan jangan engkau buang air di lubang. Di lubang-lubang, di tanah-tanah yang berlubang, jangan kau buang air di tempat tersebut. Lagi-lagi dikatakan bahasanya di situ tempatnya jin singgah. Mungkin adalah saudara kita dari kaum jin yang muslim. Dan dia akan terganggu. Sebab dikatakan kalau engkau membuang air di lubang, jika itu ada binatang yang lemah, lebih lemah darimu, maka dia akan terganggu oleh air kencingmu. Dan jika itu ada binatang yang lebih kuat darimu, kamu yang akan disakiti oleh binatang tersebut. Karena aku tidak tahu apa yang dibalik lubang tersebut. Nah, jadi kalau kencing di tempat yang tidak ada, bukan lubang. Kemudian juga wahdar al-ardus salibata. Awas jangan kau kencing di tanah yang keras sekali. Karena kalau tanah keras sekali itu akan kembali kepada kamu percikannya. Karena terlalu keras airnya, apa tanahnya, sehingga percikan akan kembali. Kemudian lebih dari itu apa? Genangan air itu akan lama, genangan air kencingmu akan lama. Lama hilangnya. Berbeda di tanah-tanah yang gembur, tanah-tanah yang empuk, lihat mudah terserap. Dan percikannya tidak mudah kembali kepadamu. Ini digambarkan adalah kalau di tanah-tanah yang bebas. Tapi zaman sekarang sudah dengan kloset-kloset, dengan kamar mandi yang sudah tertutup, dan juga ada tempat sendiri, di klosetnya itu sendiri, buang air di situ langsung kebuang. Ini sangat berbeda kasusnya. Ini digambarkan adalah zaman dulu yang tidak ada kloset-kloset yang semacam ini. Wa mahabrih. Dan awas buang air ke tempat terpaan angin. Di tempat terpaan angin, mahabrih. Mahabrih adalah satu tempat yang biasa air angin itu kencang di situ. Belum kebayang kalau kamu di Indonesia ini. Kalau di padang pasir, kalau kita di padang pasir itu kalau lagi ada angin bertiup, itu kita sendiri kayak mau terbang begitu kuatnya. Kebayang kalau angin dari arah utara kemudian kamu kencing ngadep ke utara, kira-kira bagaimana? Bisa wudu dengan air kencing kamu nanti. Nah, karena memang begitu kencangnya, wush begitu. Orang saja kayak mau terbang. Itu mahabrih. Dan mahabrih ini memang ada jalannya. Angin itu sudah biasanya tempat itu sering. Kalau ada pohonan, ada bangunannya itu tidak. Tapi ada tempat yang kebuka, terbuka. Sehingga mungkin sekali angin kencang terus berhembus di situ. Maka jangan kau kencing di tempat tersebut. Lalu apalagi kau hadapkan ke angin. Maka nanti akan kemana-mana air kencing itu. Mungkin akan kebuka kita ke badan kita. Ikhtirazan minar rasyas. Jadi untuk menjaga dari percikan-percikan air kencing agar tidak kena baju kita, tidak kena badan kita. Sehingga kalau terkena badan kita menjadi najis, baju kita menjadi najis. Kalau sudah najis repot sholat ya. Dan disabdakan liqauli sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'amata adzabil qabri minhu." Kebanyakan siksa kubur ini adalah dari orang yang tidak menjaga daripada percikan air kencing. Dari percikan air kencing. Dari orang yang tidak menjaga kesuciannya dengan air kencing. Maka ini adalah banyak orang dihukum oleh Allah dengan di dalam kubur gara-gara itu semua. Sampai dikatakan Nabi suatu ketika tiba-tiba mengambil pelepah kurma, kemudian ditancapkan di dua kubur. وَمَا يُعَذَّبِينَ بِكَبِيرِينَ, mereka tidak diseksa dengan sesuatu yang dianggap besar. Cuman ternyata gara-gara ngentengin urusan masalah kencing ini. Kencingnya seenaknya diantaranya. Yang satu adalah orang yang suka mengadu domba. Yang satu kalau kencing itu seenaknya, maka percikan-percikannya menjadikan najis di bajunya dan badannya. Dan dia mengentengin yang demikian, ternyata menjadi sebab orang tersebut diseksa di alam kubur. Ini adalah pendidikan. Wattaki, dan hendaknya engkau bersandar. Fi julusika, di dalam engkau duduk. Ala rijlil yusro, dengan kaki kirimu. Ala rijlil yusro, dengan kaki kirimu. Satu, siapa yang pernah punya jari? Untuk maju memerankan di depan sini. Jadi kaki kirimu tuh kau jadikan sandaran dengan cara kaki kananmu telapaknya utuh nempel di tanah. Kemudian betis kananmu lurus. Kemudian kaki kirimu, telapak kirimu seperti orang jinjit. Dan warik atau pinggul kirimu duduk di atas kaki kirimu. Dan begitulah caranya orang buang air. Telapak kananmu kau tapakkan di tanah. Betis kananmu kau tinggi. Kau angkat tinggi. Betismu meninggi. Kemudian setelah itu, telapak kirimu kau tegakkan. Bukan ditapakkan di tanah. Kau tegakkan. Sehingga kaki kirimu yang menyentuh tanah adalah jari jemari kakimu. Kemudian pinggul atau apa ya, bahasa al-warik. Warik itu apa? Warik itu apa? Bahasa Jawanya bokong. Yang kiri itu adalah duduk di kaki. Dan begitulah cara buang air yang diajarkan Nabi SAW. Dan secara medis ini adalah untuk mempermudah keluarnya sesuatu dari dalam perut. Dan itu ada makna kesehatan yang luar biasa. Coba ini bisa makan satu di sini. Kum. Serah. Sini aja, coba. Ya. Seperti itu. Jadi kaki depannya, kaki kanannya tegak seperti itu. Maju lagi. Biar lihat untuk putri. Yang tidak tahu biar minta. Ya, seperti itu. Ngadep ke sana coba, dibalik. Biar dia tahu. Ya, seperti itu. Ada masalah kenyamanannya diolah sendiri nanti. Semua orang tahu kebiasaannya masing-masing. Paling tidak dasarnya kayak begitu. Sudah cukup. Itu yang paling sehat. Ini tidak bisa dihilangkan suaranya ini. Supaya kalau kepencet tidak berbunyi lagi. Ya, kayak stasiun kereta api. Wattaki fi jurusi 'ala rijlil yusra. Waladabul qa'iman, jangan engkau buang air dengan berdiri. Sebisa mungkin, kecuali dalam keadaan darurat. Ditemukan Nabi pernah buang air dengan berdiri. Pernah, akan tapi tidak selalu, tapi sesaat. Pernah suatu ketika ditemukan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, melihat Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri, dan itu pun tidak sering. Akan tapi para ulama menjelaskan Nabi melakukan itu semuanya adalah dengan kemungkinan-kemungkinan. Yang pertama adalah dalam keadaan beliau tidak sehat, sehingga beliau tidak bisa untuk melakukan duduk dengan baik. Kemungkinan yang kedua adalah tempat tersebut adalah karena menghadap ke satu tempat, di situ adalah tempat sampah atau kotor. Sehingga dikhawatirkan justru malah kalau duduk akan bajunya dan sebagainya akan kena kotoran tersebut, sehingga Nabi tidak dengan duduk. Artinya disimpulkan bahasanya mungkin seseorang boleh apa tidak apa jika seseorang kencing dalam keadaan berdiri, hendaknya dalam keadaan mendesak saja, bukan menjadi kebiasaan kencing berdiri. Kalaupun kencing berdiri tidak haram, akan tapi masuk bab makruh, bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dihimbau masjid-masjid yang dibangun pun jangan sampai dengan kamar mandinya dengan desain-desain yang menjadikan orang mau buang air adalah dengan cara berdiri. Tentunya harus ada hubungan dengan syar'i dan kesunahan-kesunahannya. Emang ada pengobatan penyakit adalah dengan cara kencing berdiri adalah sebagian penyakit, tidak semua penyakit. Kemudian setelah itu, illa an daruratin, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Selesai. Wajma fil istinja'i, dan kumpulkanlah dalam istinja, bebersih dari buang air kecil dan air besar, namanya istinja. Wajma fil istinja'i, kumpulkanlah dalam istinja itu, baina isti'malil hajari wal ma'i, untuk mendapatkan martabat yang pertama, yaitu dengan menggunakan batu dan air. Di dalam kitab fikih sana, kalian pernah belajar bahwasanya istinja ada tiga martabat penggunaan alatnya. Yang pertama adalah paling afdol, paling utama adalah menggunakan batu, kemudian air. Martabat yang kedua adalah menggunakan air. Martabat yang ketiga adalah menggunakan batu. Menggabungkan duanya adalah lebih bagus. Sebab dikatakan yang namanya batu menghilangkan ainun najasah, dan air menghilangkan atharun najasah. Jadi kalau namanya batu itu menghilangkan ain, bentuknya najis, akan dan jika air itu menghilangkan bekasnya najis, maka sangat sempurna jika dalam beristinja adalah dengan menggunakan batu sekaligus air. Umumnya kita adalah menggunakan air saja. Dan kami menemukan di sebagian kamar mandi, kita menemukan di Hadramaut sana, di kamar mandi itu selalu disiapkan dengan batu atau sebagian dengan tisu dan sebagainya. Untuk menggunakan duanya. Yang pertama adalah dibasuh dengan batu, diusap dengan batu, kemudian setelah itu adalah dengan air. Akan tapi kalau tidak bisa itu, dan itu sunnah saja, dan kalau tidak, maka lakukanlah cukup dengan air saja, atau dengan batu saja. Dan batu bisa digunakan dalam keadaan banyak air. Jadi batu di sini, istinja dengan batu bukan pengganti air seperti tayamum dengan debu menggantikan air. Tidak. Kita boleh beristinja dengan batu dalam keadaan berada di atas kolam yang berlimpah airnya. Mungkin sekali seseorang itu beristinja dengan batu, wudunya dengan air. Mungkin. Dan batu di sini adalah yang memenuhi syarat. Dalam istinja dengan batu ada aturannya. Kita baca dulu. Wa idza aradta al-iqtisar fa idza aradta al-iqtisar. Wa idza aradta al-iqtisar, jika kamu menghendaki iqtisar, ngeringkes, tidak mau menggunakan dua tadi, tidak mau menggunakan air dengan batunya lalu kamu ingin ngeringkes saja, maka caranya adalah ala ahadima, jika engkau menghendaki satu saja dari keduanya, fal ma'u afdal, maka air lebih bagus daripada pakai batu. Fa'alaika, maka hendaknya engkau gunakan. Fa'alaika, hendaknya engkau. Wa in iktasarta 'alal hajari, jika engkau meringkas hanya ingin menggunakan batu saja. Nah, kalau kamu menggunakan batu saja, ada syarat-syaratnya di sini. Fa thalathatu ahjarin tahiratin, dengan tiga batu yang suci. Munashshifatin, yang bisa mengangkat, bersih, membersihkan kotoran, sisa kotorannya. Munashifatin lil'aini, yang bisa membersihkan kotorannya. Tamsah biha mahallan najwi, kau usap dengan batu tiga tadi, mahallan najwi, tempat kotorannya. Bihaitu la tantakil an-najasatu an maudi'a, tapi dengan catatan najisnya tidak pindah dari tempatnya di wilayah tersebut. Wa kadzalika tamsah al-qadib fi thalathati mawadi'a, dan bagi kemaluan seorang laki-laki sama, diusap di tempat tersebut dengan tiga tempat min hajarin, dari batu. Fa'in, tiga mawadik min hajarin, jadi mungkin dengan satu batu tapi punya tiga sisi. Misalnya ini tiga, ini batu, sisi. Seorang laki-laki boleh menggunakan di sini, diusap sini, satu, dua, tiga. Batunya satu, tapi usapannya tiga. Karena ini berbeda. Yang kena sini, yang dipakai pertama di sini, yang kedua sini, yang ketiga di sini. Fa illam yahsul al-inqa, jika ternyata dengan tiga usapan tidak lam yahsul, tidak tidak didapat al-inqa bersih, tiga kok masih belum bersih. Bi thalathatin tadi wa tamim khamsatan, genapi dengan lima. Kenapa? Lima adalah ganjil. Aslinya empat. Setelah empat bersih, maka sempurnakan menjadi lima. Karena dengan lima itu akan mendapatkan kesunahan ganjil. Kalau ternyata lima masih belum, tambah satu enam. Enam bersih, genapi tujuh. Aw sab'atun. Fatamim sab'atan. Sempurnakan menjadi tujuh. Ila ayyungqa, sampai tempat tersebut bersih. Bil itari, dengan witir. Fal itaru mustahabbatun. Fal itaru mustahabbun. Dan mengganjilkan itu sunnah. Wal ingkau wajib. Dan membersihkan adalah wajib. Maka yang kau dahulukan wajib dulu, baru setelah itu kau sempurnakan dengan sunnah. Misalnya, saya ingin sunnah ganjil. Berapa? Lima. Baik, lima adalah ganjil dan sunnah. Tapi kalau dengan sunnah ganjil itu kau belum bersih, wajib kau jadikan enam. Setelah enam, berarti sudah sempurna bersih ingkau. Untuk mendapatkan sunnah, tambah lagi satu. Menjadi tujuh. Wala tastanji ila bil yadil yusra, jangan kau beristinja kecuali dengan tangan kiri. Baik. Ya, ulas tentang istinja dengan batu, dikatakan oleh para ulama bahwasanya syarat-syaratnya harus terpenuhi. Pertama, ada tiga syarat saja, kalau diringkas menjadi tiga syarat agar mudah dihafal, dan fikih itu harus matang dalam pemahamannya supaya tidak salah faham. Syaratnya adalah syarat yang pertama, syarat yang berkenaan dengan alat. Alat yang digunakan, batunya tadi. Yang kedua adalah syarat yang berkenaan dengan tempat yang dibersihkan. Yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah syarat berkenaan dengan caranya. Syarat yang berkenaan dengan batu, ini harus sempurna. Ada lima. Jadi batu yang bisa digunakan untuk bebersih daripada buang air kecil, buang air besar untuk istinja, harus batu yang memenuhi lima syarat. Jika batu tersebut tidak memenuhi lima syarat, tidak boleh. Lima syarat tersebut yang pertama adalah harus batu tersebut, batu atau yang sepadannya. Maksudnya syaratnya, jangan bilang batunya. Yang pertama adalah sesuatu yang bersih, suci, tohir. Harus sesuatu yang suci. Kalau kayak batu tapi tidak suci, enggak bisa. Harus suci yang pertama. Ayakuna tohiran, suci. Ayakuna jamidan, benda padat. Bukan cair. Benda itu ada dua. Kalau tidak cair, padat. Jamidan. Kemudian yang ketiga adalah munasyifan atau qali'an. Kalau jamidan adalah sesuatu yang tidak cair. Kemudian yang ketiga adalah munasyifan atau qali'an. Jadi kalau diusapkan itu bisa ngangkat kotoran. Maksudnya ada kotoran buang air besar atau buang air kecil di lubang dubur. Kalau diusap dengan kaca atau botol, terangkat atau tidak? Tidak, karena licin. Maka Buddha munasyif. Tapi harus tahu, misalnya kalau bongkahan tanah, tanah liat yang membeku, tanah liat yang menggumpal, mengeras, kering, lah ini diusap langsung terangkat. Ini namanya munasyif. Kolik bisa ngangkat. Kemudian, yang keempat adalah, ghairu muhtaramin, bukan sesuatu yang terhormat. Bukan sesuatu yang terhormat. Ada terhormat, contohnya apa? Kayak batu tapi terhormat. Ada roti keras, roti kan makanan manusia, terhormat, nggak boleh diusap untuk membersihkan. Ada roti tawar kan ajib, itu bukan bersihkan gitu, tapi nggak boleh karena roti adalah makanan manusia. Yang kelima adalah harus sesuatu yang kering. Kalau basah akan memindah najis kepada tempat lain, akan tapi kalau kering tidak bisa mengangkat, tidak bisa memindah najis. Jadi harus lima syarat ini. Yang pertama adalah tohir, suci. Tohiran, suci. Ya, kemudian yang kedua adalah jamidan, tidak cair, padat. Yang ketiga adalah munasyifan atau qali'an, bisa mengangkat najis. Yang keempat adalah ghairu muhtaramin, tidak terhormat. Yang kelima adalah jafan, sesuatu yang kering. Ini adalah syaratnya. Adapun bentuknya terserah. Tidak harus batu. Batu itu adalah hanya salah satu contoh saja. Sehingga dikatakan min hijaratin aw nahwiha, batu atau yang lainnya. Pokoknya memenuhi syarat. Biarpun batu enggak mau disyarat, batunya batu basah enggak bisa. Ataunya batu hitam yang licin enggak bisa, karena batunya tidak qalik, tidak munasyif, tidak bisa membersihkan. Maka kalau kita tahu syarat-syaratnya itu faham namanya. Bukan hafalan. Kalau hafalanmu batu-batu terus dari mana-mana enggak nyambung. Tapi kalau kamu sudah faham dengan lima syarat, kamu akan ngerti langsung. Misalnya begini. Jadi kalau kamu menjawab pertanyaan harus dengan penjelasan yang jelas sampai orang yang bertanya enggak bingung lagi. Sebab disebutkan dalam kitab fikih. Dalam kitab fikih adalah batu au nahwihi dan sepadannya. Kadang-kadang dijelaskan enggak paham-paham. Kalau bilang tisu boleh enggak? Kalau kamu hanya menjawab boleh saja, orang masih bingung. Kok bisa boleh ya? Bingung. Sekarang suruh tanya ini. Ini suci atau tidak? Najis suci. Masih bingung ini. Najis itu harus jelas. Orang tidak boleh setengah-setengah. Oh, najis itu jelas. Kencing, kotoran itu. Suci itu tisu adalah suci. Kita sauki pun sah. Suci. Kemudian setelah kita katakan tisu ini adalah suci, ini benda padat atau benda cair? Padat, sudah. Di samping itu, tisu itu enak enggak buat ngangkat. Langsung bersih. Baik. Kemudian yang keempat, tisu ini muhtaram terhormat atau tidak? Namanya tisu buat ingus, buat apa saja, kotoran. Ya, namanya tidak terhormat. Kemudian tisu ini kering atau basah? Baik, khusus tisu kering. Bagi istinja dengan batu adalah sama dengan tisu. Jadi itu bisa digunakan. Makanya kalau kamu pakai keterangan begini, tidak akan ragu orang mendengar. Kalau langsung jawab boleh saja, malah pulang itu masih bingung dia. Jadi dengan syarat lima, syarat alat yang bisa digunakan untuk istinja adalah memenuhi lima syarat tersebut. Kalau basah, tisu basah, ini orang yang tidak mengerti hukum, tisu basah lebih enak katanya, kan begitu. Tisu basah lebih enak, itulah memindah najis ke tempat lain. Tisu kering, dan subhanallah apa yang dilakukan Nabi yang semula orang adalah tidak nyaman, termasuk istinja dengan batu ini, tidak boleh ada orang merasa jijik. Awas dan awas dan awas. Kenapa? Nabi pernah melakukannya. Kalau ada di antara kita merasa tidak nyaman, tolong dengar ini, jika ada di antara kita merasa tidak nyaman istinja dengan batu, maka hukumnya menjadi wajib mencoba istinja dengan batu, agar kita tidak merasa jijik dengan apa yang dilakukan Nabi. Sebab yang dilakukan Nabi tidak ada yang kotor, tidak ada yang jelek. Yang semua orang mungkin ragu-ragu, ternyata coba. Di toilet-toilet mewah itu enggak ada air. Bahkan selalu slogannya adalah kering adalah bersih. Bingung, itu masuk Thailand enggak ada air di situ. Enggak ada air. Di pesawat pun enggak dikasih air itu. Langsung dicentet, kotorannya ketarik begitu, hanya dikasih tisu. Pendidikan dari Nabi ternyata lebih dipakai. Jadi syarat yang pertama adalah syarat berkenaan dengan alat yang sudah jelas, lima, dan dihafal. Kemudian yang kedua adalah syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkannya. Tempatnya harus ada syarat aturannya dong. Kalau salah, kalau sudah enggak memenuhi aturan, enggak bisa dibersihkan dengan itu, dengan batu atau yang sepadannya tadi, sepadannya ini. Tempatnya adalah qabla yajifal mahal, sebelum kering. Makna sebelum kering adalah ya habis buang air langsung dibersihkan. Habis buang air langsung dibersihkan, tidak boleh jalan-jalan dulu pasar kemana, nanti istinjanya nanti aja, enggak ada. Sebab ada sebagian orang yang beristinja itu dari tempat istinja untuk bersih mungkin ada jarak waktu jauh. Buang air yang di sana, istinjaan tempat lain sampai kering enggak. Jadi artinya habis beristinja segera, habis buang air segera beristinja, artinya sebelum keringnya tempat. Yang kedua syaratnya adalah tempat tersebut atau kotorannya belum pindah dari tempatnya yang wajar. Jadi kalau buang air ya, kalau mohon maaf kalau kamu laki-laki adalah tidak boleh keluar dari kepala kemaluannya. Kalau ada orang kencing keluar dari kepala kemaluannya berarti ini mungkin kebelet kemudian ketahan kemana-mana. Jadi buang air sudah keluar air. Jika cairannya air itu kencing masih di sekitar kemaluan, diusap masih bisa dengan batu atau sepadannya. Jadi kotoran atau lubang belakang juga itu, kalau sudah ke paha enggak bisa, di pahanya dibersihkan dengan batu atau sepadannya atau tisu tadi. Jadi harus masih di wilayahnya. Wilayah mohon maaf, lubang dubur di kiri kanannya. Bagi seorang wanita di wilayah tersebut, belum ke paha dan sebagainya. Kalau sudah air kencingnya ke paha enggak bisa atau pindah ke tempat. Kemudian tempat tersebut belum terkena sesuatu yang lain. Belum bercampur dengan yang lainnya. Kecipratan najis, air dan sebagainya. Kalau saya kepercikan air, enggak bisa. Baik. Ini ada tiga. Ada tiga berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan. Syaratnya harus tiga. Tempatnya adalah sebelum kering. Kemudian tidak boleh pindah ke tempat lain. Kemudian tidak boleh kemasukan sesuatu yang lainnya. Kalau kemasukan sesuatu yang lain enggak bisa. Lagi disucikan, beristinja dengan batu. Ini adalah syarat yang berkenaan tempat yang akan dibersihkannya. Kemudian syarat yang berkenaan dengan caranya ada dua. Syarat berkenaan dengan caranya ada dua. Yaitu tiga kali usapan. Usapan yang pertama adalah usapan yang kedua tidak boleh dengan sesuatu yang digunakan untuk mengusap yang pertama. Harus kita buat kalau tisu ya tiga tisu, atau kalau tisunya tiga banyak dipotong jadi tiga. Tiga. Kalau laki-laki gampang sih ini. Satu, dua, tiga. Syarat yang pertama adalah tidak boleh kurang dari tiga. Minimal tiga usapan. Dan usapan yang pertama najis dibuang. Usapan yang kedua najis dibuang. Usapan yang ketiga kena najis dibuang. Gak boleh dipakai lagi. Kalau ternyata, nah kemudian yang tiga, minimal tiga. Kemudian yang kedua adalah al-ingqa. Dengan tiga ini harus terbukti bersih. Bersihnya adalah bukan dilihat di tempatnya, lihatlah di alatnya. Jika alatnya ternyata bersih, gak ada basah lagi, oh sudah, beres. Jika ternyata masih kotor, kotoran buang air besar misalnya, masih ada hitam, kuning atau apa, oh berarti harus tambah lagi. Jadi syaratnya adalah tidak boleh kurang dari tiga. Misalnya, kurang dari tiga, alatnya gede, tisunya besar begini, bersih, tetap gak sah. Karena apa? Belum tiga, harus tiga. Harus tiga, tiga itu harus. Kalau ternyata tiga tidak bersih, ditambah menjadi empat. Empat bersih, syaratnya tiga sudah tercukupi. Empat, satu tambahannya, agar menjadi bersih. Kalau empat bersih, untuk mendapatkan sunnah ditambah satu lagi menjadi lima. Intinya syaratnya, caranya adalah tiga kali usapan, yang kedua harus harus menjadi bersih. Kalau 10, kalau 11 belum bersih, ya jadi 12. Mungkin terlalu belepotan, ya terlalu berat, ya terlalu dibersihkan masih keluar lagi. Bersihkan keluar lagi, dibersihkan keluar lagi, dibersihkan keluar lagi, bersihkan keluar kaki, harus ingkok. Harus sampai bersih. Baru dikasih ganjil untuk mendapatkan kesunahan. Nah syaratnya itu, coba kalau dihitung. Syarat yang pertama berkenaan dengan alat ada 5. Harus hafal. Syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan ada 3. Syarat berkenaan dengan cara ada 2. 2, 3, dan 5. Jumlahnya berapa semuanya? 10. Salah, itu saja. 10 syarat. Kalau tadi langsung dirinci 10, kayaknya sudah diangan-angan, sudah enggak mau menghafal. Cuma dipancing hanya. Ada 3. Satu isinya 5, yang kedua isinya 3, yang ketiga isinya 2. Hambal, mudah dihafal. Nah, itu boleh kita istinja dengan batu dengan cara semacam itu. Dan kalau kita sudah istinja dengan tisu, sudah jangan mikir. Setelah itu, mohon maaf, dan ini mungkin sangat perlu untuk kita pakai dalam keadaan tertentu. Yang namanya mungkin dalam keadaan sakit, mungkin dalam keadaan ribet, mungkin tempatnya kotor, kalau saya harus pakai air, wow berantakan ini. Cukup buang air di situ, dilap pakai tisu, dibuang air. Kadang-kadang mohon maaf, toilet-toilet umum yang ternyata situ tidak nyaman sama sekali untuk kita buang air di tempat tersebut. Sehingga kita harus buang air dengan hati-hati. Dan kalau kita pakai air malah tidak karu-karuan, bisa berantakan, mulai dari sandal enggak karu-karuan, najis semuanya. Kita buang air di kamar mandi tersebut agar tertutup aurat kita, lalu kita menggunakan tisu 1, 2, 3, selesai. Baru keluar kita berwudu dengan air wudu. Istinjaknya dengan batu, wudunya dengan air. Enggak ada masalah, siapa yang mengatakan tidak sah? Bahkan biarpun ada air di kolam, saya males deh, atau paling enggak saya pengen ngamalin pakai tisu nih hari ini. Gak mau pakai, tapi jangan dibuang di hammam ya, jangan dibuang toilet, tisunya. Ngotori toilet nanti, bawa keluar nanti. Anggap saja, saya gak mau pakai air, biarpun air kolam dibanyak, boleh. Dan suatu ketika, kalian pasti memilih ini, dalam keadaan tertentu. Pernah suatu ketika kita masuk wilayah yang sangat dingin sekali, Masya Allah. Dingin banget, apakah kita waktu pergi ke luar negeri, ada tempat dingin waktu kita ke sana. Oh nyentuh air, wah boro-boro. Apalagi kalau sudah di toilet umum itu tidak semuanya ada air panas. Ayo. Dan ternyata kita, ini apa yang dilakukan Nabi, laku di saat seperti itu. Langsung, tisu dengan tisu selesai. Baik, ini adalah istinja dengan batu. Selesai hukum istinja dengan batu, diisyaratkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dengan batu atau sepadannya. Dan lakukan. Makanya setelah punya ilmu semacam ini, tidak ada orang bingung. Atau lalu berkata diajak sholat, kenapa kamu tidak sholat? Celana saya najis, berarti tidak punya ilmu. Memangnya kamu ampol atau kencing di pinggir jalan? Tidak, saya ke toilet tidak ada airnya. Oh ya sudah, maklum tidak pernah ngaji. Biarpun tidak ada airnya, kamu punya tisu Rp1.000 kau taruh di sakumu. Untuk istinja. Dan kamu yakinin, dan awas hati-hati ini. Jangan sampai ada yang merasa risih dengan ini. Kalau ada yang merasa risih dengan ini, maka wajib melakukannya. Malahan wajib. Hukumnya aslinya mubah, boleh-boleh saja. Akan tapi di saat ada keraguan-keraguan, apalagi merasa jijik, astagfirullahaladzim. Oh, yang dilakukan Nabi kau anggap jijik, haram hukumnya, hati-hati. Supaya kau tidak benci dengan Nabi, wajib engkau melakukannya. Begitulah ulama berkata. Coba, dan yakinkan, tidak usah kena was-was. Ini penyakitnya setan itu. Was-was, was-was, was-was. Nabi yang mengajari kau, ente malah was-was. Ente aja jajing, ente ngajari Nabi. Ini adalah orang-orang, ini santri ngantuan biasanya. Nah. Santri yang ngantuk, ini setengah faham, bahaya ini. Akhirnya kena was-was. Istinja, yakin sudah selesai. Sampai untuk menghilangkan was-was itu, mohon maaf. Bahkan makruh tidak disunahkan dicium. Tempat tersebut, orang yang sakit. Habis tempat istinja dengan batu, lalu dicolek lagi, dicium. Orang sakit. Makruh. Enggak usah pakai, sudah kalau ini tisunya bersih-bersih sudah selesai. Kalau masalah bau, semua dirimu tuh bau semuanya, maka enggak perlu sombong, keringetan 2 hari enggak mandi sudah bau semuanya. Sudahlah, kalau sudah pendidikan ajaran dari ulama, ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita yakini, selesai. Permasalahan biasanya ada santri seolah-olah lebih pintar dari Rasulullah, Rasulullah pintar dari ulama. Was-was, guys. Enggak enak saya itu, enggak puas, enggak enak. Mandi satu kolam, biur. Yang lain sudah sholat berokat, dia masih di kolam. Kedinginan, biru mucahnya, pucat kayak orang mau mati itu. Hah? Orang kena was-was itu. Penyakit itu, iblis yang goda, syaitan. Ada orang kebiar. Wudu aja kok susah bener, kalah sama anak kecil wudunya. No way to. Ada model begitu. Maka tidak ada orang fakih yang kena was-was. Orang was-was sebabnya adalah jahil, kebodohan tentang ilmu fikih. Wudu gampang, ambil air suci mensucikan, kau basuhkan di mukamu, selesai. Dan niat lintaskan di hati, sudah sah. Diucapkan untuk membantu, beres. Takbir aja panjang. Batal lagi. Batal ini, takut kena kalau takbir 2 kali nanti saya. Ajib, ini sakit. Makanya, batal wudukmu. Kenapa? Kamu gila, jadi batal wuduk. Gila kan batalkan wuduk. Wuduk lagi. Asal hati-hati. Yang was-was masuk pondok sini beres, insyaAllah. Nggak menyakit lagi. Malu sama kayaknya. Nggak enak, was-was. Dibilang gila saya ini. Emang gila, bukan dibilang. Gila, was-was itu. Oh, sudah wuduk benar, masih kayaknya nggak sah. Sudah mandi, biar biru kayaknya belum sempurna. Apa lagi? Sudah niat, kayaknya belum niat. Sudah wuduk, kayaknya belum. Sudah basuh muka, kayaknya belum basuh muka. Ya, orang gila. Awas ya, yang was-was. Tidak ada, selesai was-was. Was-was merusak. Dan nular, kalau gurunya was-was, muridnya was-was. Tidak ada seorang fakih yang was-was. Kalau ada orang was-was, itu karena tidak punya ilmu. Selesai istinja bil hajar. Kemudian ditelanjutkan, wala tastanji illa bil yadil yusra, upayakan istinjamu dengan tangan kirimu kecuali uzur, tangan kananmu tidak bisa digunakan, baru pakai tangan. Jika tangan kirimu tidak bisa digunakan, baru kau gunakan tangan kanan. Wakul, setelah selesai wakul, dan katakanlah indal faraghi minal istinja'i, setelah engkau selesai dari istinja, Allahumma ya Allah, tahir qalbi minan nifaqi, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Wahassin farji minal fawahish, dan jauhkan kemaluanku dari segala kekejian. Minta kepada Allah. Tahir qalbi minan nifaqi wahassin farji minal fawahish. Wadluk, dan digosok atau dipijit. dan gosokkan yadaka tanganmu ba'da tamamil istinja'i, setelah selesai istinja, bil ardi ke tanah. Au bi ha'itin au ke tembok. Ya, temboknya harus tembok zaman dulu ya. Kalau kalian tidak ngerti tembok zaman dulu ya, tembok begini apa yang tembok? Tembok zaman dulu itu tanah itu, rumah itu dari tanah. Dan Buya masih menemukan di Hadramaut banyak rumah tadi dari tanah. Rumah di luarnya itu tanah warnanya coklat begitu, tanah liat ditumpuk begitu. Dari luarnya tidak menarik warna, tapi di dalamnya wah istimewa di dalamnya rumahnya. Luarnya tok. Pakai ajir, pakai bata yang tidak dibakar. Bata itu campuran antara rerumputan yang dihancurin, dedaunan dihancurin untuk mengikat, kemudian dicampur dengan tanah liat, kemudian dibuat lempengan-lempengan lebar begitu, ini ditumpuk untuk buat rumah. Dalamnya nanti baru dikasih cat rapi, bagus, istimewa, kamar-kamar bagus. Di luarnya dibiarkan apa? Kelihatan tak? Tanah. Nah, itu maksudnya tembok yang kayak begitu. Jadi habis buang air, maksudnya apa? Habis buang air, habis istinja, hendaknya tanganmu yang kau gunakan untuk istinja, kau usapkan di tanah, kemudian kau usapkan di tembok, agar menghilangkan sisa bau yang ada di tangan, dan ingat, tidak disunahkan dicium tangan itu. Jangan menjadi orang penyakitan was-was, dan tidak cantik. Habis buang air, langsung cium tangannya, kan jorok ya. Tidak menarik, makruh. Sudah. Makanya, kalau zaman sekarang ya, dibersihkan intinya dengan sabun dan sebagainya. Dengan sabun dan sebagainya dibersihkan bekas sisa-sisa daripada buang air kecil atau buang air besar tadi. Itu menghasilha, kemudian kamu cuci. Setelah kita menyentuh sesuatu yang menghilangkan bau, sebab tanah itu menghilangkan bau. Terasi yang paling bau pun kamu nyemegang ke tanah liat hilang itu semuanya. Nah, ini tanah. Setelah itu kamu cuci, hilang baunya. Berubah menjadi bau tanah. Baik, selesai. Baru setelah kamu selesai, ini anggap pagi sudah buang air kemana-mana tadi. Habis bangun tidur, belum apa ngapain, belum salat subuh nih. Baru setelah itu, thumma babu adabil wudu. Bab adabil wudu. Sekarang baru masuk wudu. Setelah kau selesai semuanya, apakah istinja'mu dengan air atau istinja'mu dengan batu, baru langkah selanjutnya kau mengambil air wudu. Fa'idha faraghta minal istinja'i, jika engkau selesai dari istinja', fala tatruki siwaka, jangan kau meninggalkan siwak. Siwak masya Allah. Fa innaha, sebab yang namanya siwak, fa innahu, sebab siwak itu mataharatun, pembersih, lil fammi, mulut, mardatun, keridoan, lir rabbi Allah, keridoan Allah, siwak mengundang keridoan Allah. Juga kesucian, kebersihan mulut. Wa maskhatun, mamas khototun li syaitan, paling enggak disenangi syaitan. Jadi kalau kamu pakai siwak, dicintai oleh Allah. Allah ridho, syaitan enggak senang. Dan juga pembersih mulut. Dan adapun siwak itu cirinya adalah sesuatu kul, semua yang kasar, kullu khasyinin. Segala sesuatu yang kasar bisa digunakan untuk siwak. Kecuali jemarimu sendiri, biarpun kasar. Tapi kalau jemari temanmu boleh, misal pinjam tanganmu kayaknya keras, pinjam. Nah, sebab intinya siwaka selain daripada dirimu. Jadi ada, termasuk mohon maaf yang tidak punya siwak, mungkin bisa membungkus kain dengan kayu, kain yang kasar. Sesuatu yang kasar, siwak. Paling bagusnya siwak adalah dengan kayu arok. Dan kayu apa saja asalkan tidak membahayakan mulutmu adalah boleh digunakan siwak, intinya untuk membersihkan mulut. Termasuk kain dan sebagainya. Bahkan jika ternyata kamu tidak punya siwak dan sebagainya, kamu ingin melakukan salat, boleh dengan bajumu sendiri, dengan pucuk. Sorban. Yang kasar, pokoknya sesuatu yang kasar. Kalau licin tidak. Kullu khasyin, semua yang kasar. Dapat kesunahan. Untung-untung bisa dengan kayu arok ini. Gunakan siwak untuk wudu, untuk salat, untuk baca Al-Quran, untuk kebaikan-kebaikan. Fala tatruk siwak fa'innahu matharun fa'am ta'ib. Wa salatun bisiwakin afdal min sab'ina salatan. Bila siwak. Salat satu menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 kali salat tanpa siwak. Ya, ini begitu pentingnya siwak, harus kita perhatikan siwak. Wa ruwiya an Abi Hurairah, telah diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bi siwaki fi kulli salatin." Laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, subhanallah. Rasulullah mikir saja, padahal siwak beratnya apa sih? Kalau bukan karena aku takut memberatkan kepada umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Kalau tidak karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya sudah aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak. Artinya begitu pentingnya siwakan. Sampai Nabi pengin memerintahkannya, cuman takut memberatkan. Maka enggak jadi diperintahkan, akan tapi tetap menjadi bentuk kesunahan, perintah sunnah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga pernah bersabda, umirtu bisiwaki. Umirtu, apa? Ro'nya double tuh. Umirtu bisiwaki, aku diperintahkan siwak. Oleh Allah, aku disuruh siwak. Umirtu bisiwaki. Hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Bukan umirtu, bukan umirtu, ro'nya kebanyakan kelebihan ya. Umirtu bisiwaki, aku diperintahkan untuk pakai siwak, hatta khasyitu ayyuktaba alayya. Sampai aku takut menjadi kewajiban. Saking seringnya diperintah siwakan-siwakan. Tentunya perintah Allah banyak melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini adalah pakai siwak dulu. Siwak, membaca Al-Quran siwak. Dan siwak adalah kalau pakai kayu arok, masalah bentuk bebas. Cuman ada bentuk yang sangat sempurna siwak ini. Yang paling sempurna adalah tidak lebih gede dari jempolmu, tidak lebih kecil dari kelingkingmu, tidak lebih panjang dari cengkalmu, tidak lebih pendek dari 4 jari. Ini ideal. Tidak lebih pendek dari 4 jari. Tidak lebih gede dari jempol. Tidak lebih kecil dari kelingking. Itu idealnya. Kalau dapat begitu. Kalau enggak dapat ya sudahlah. Apa saja kecil pun boleh. Yang penting kasar. Cuma ada yang tanya waktu itu yang ngajar Habib Salim Syatiri, guru Buyan. Kenapa harus begitu? Hikmahnya coba. Kalau lebih gede dari jempol itu namanya pentung. Kemudian lebih kecil dari kelingking, lebih pendek dari jemari, takut ketelan sama kamu nanti. Jadi menjawabnya kayak menjawab kuyon tadi ya, kalau kecil, kecil dari ini, pendek lagi. Takut ketelan nanti. Jadi idealnya seperti itu, mantep ya. Tidak lebih kecil dari kelingking, tidak lebih gede dari jempol, tidak lebih pendek dari 4 jemari. Dan megangnya pun tidak seperti megang biasa, agar ada perbedaan antara adah dan ibadah. Seperti tepuknya seorang perempuan kalau mengingatkan sholat kan begini. Bukan tepuk huri begini. Ini. Supaya ada perbedaan antara tepuk mainan dan tepuk ibadah. Maka cara megangnya pun dibedain. 3 jemari di atas. Jemari dan jemari kelingking dan ibu jari ada di bawah. Pokoknya beda deh. Kalau kayu kan megangnya gini. Kalau kayu biasa. Ya kan? Tapi begini. Jadi 3 jemari di atas. Ini ulama yang menghimbau, kenapa agar beda antara adah dengan ibadah. Kebiasaan kita megang sesuatu, kalau megang apa-apa kan gini aja. Ya boleh, gak ada masalah begini. Cuman kurang lembut dan kurang manis. Tapi kalau begini ada manisnya. Kemudian dimulai dari kanan. Kemudian kiri. Kanan, kiri. Kanan, 3 kali. Kemudian terakhir lidah. Itu adalah sunnahnya sebelum sholat. Bahkan di saat kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, belum siwakan, siwakan. Tapi tidak boleh melakukan 3 gerakan berturut tuh, begitu pentingnya siwak. Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum siwakan. Pelan-pelan. Tidak berikan ya, ada, begitu. Disebutkan para ulama. Begitu pentingnya pakai siwak waktu membaca Al-Quran dan sebagainya. Jika punya siwak semacam ini, kalau enggak kain pun boleh, kain yang dibendeli begitu. Dan boleh juga pinjam siwak temannya. Pinjam deh, Boleh, boleh. Pinjam gantian deh, biar dapat semuanya. Oh, Masya Allah. Makanya, senantiasalah kamu tuh bersih. Kalau pinjam-meminjam siwak, nanti agar yang ragu. Kalau orang ragu pinjam siwakmu, berarti kamu bermasalah. Itu ya. Baik. Selesai. Tum majlis. Tum majlis, kemudian duduk dahlil wudu'i mustaqbilal kiblati. Hendaknya, ini sunnah semuanya ya. Hendaknya dalam berwudu kamu mustaqbilal kiblati. Mohon maaf ya, di dalam kitab Bidatil Hidayah ini Imam Ghazali mencampur aduk. Bukan karena Imam Ghazali ingin mengajak kesempurnaan. Antara yang wajib dan yang sunnah tidak dibedain. Maka untuk kamu tahu mana yang wajib adalah kembali kepada kitab fikih khusus. Ini hanya imbuan, dicampur oleh Imam Ghazali ini, wajib enggak dibedain. Istinja kan wajib tadi. Tapi enggak disebutkan, ya pokoknya wajib, sunnah, berapa. Pokoknya kamu punya amalan kau lakukan ini loh. Ini ada sunnah, ada wajib. Tuh majlis lil wudu, menghadaplah, kalau wudu sebisa mungkin menghadap ke kiblat karena ibadah. Duduk, dengan duduk kalau bisa. Kalau tidak bisa duduk, lakukanlah. Yang penting wudu. Cuman sebaiknya dengan duduk, kalau duduk itu mantap. Tidak terlalu buru-buru kalau orang duduk. Dijamin kalau orang wudunya pakai duduk lebih nyantai. Ya, lebih nyantai. Kalau sudah wudunya berdiri, apalagi agak capek, kakinya pun tidak disentuh. Biarpun menurut mazhab Syafi'i kan sah. Cukup ngalirkan kakinya, kasih keran. Males. Menjalankan tangan di kaki, males. Menjalankan kaki di tangan mazhab kita adalah sunnah. Coba. Tapi kalau duduk pasti, karena duduk itu harus kakinya diangkat begini bersih, sehingga bisa ngamalkan sunnah lengkap. Hah? Bisa mengalami duduk. Dan ngadep ke kiblat, karena itu ibadah. Al-maudhi'in murtafi'in, tempatnya agak tinggi, supaya tidak ada percikan yang kembali kepada. Wukul, dan katakanlah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Rabbi, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min hamazatis syayatin, dari waswasnya syaitan. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Rabbi, Rabbi itu Rabbi ya Rabbi, maksudnya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin, Rabbi ayyahduruni. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari didatangi oleh setan tadi. Ayahduruni kepadaku. Aslinya begitu, aslinya. Jadi ini doa. Tubaghsil yadaika. Kemudian kamu mulai membasuh tanganmu. Salatan tiga kali. Sunnah. Qabla an tudkhilhuma il ina'a. Sebelum kau masukkan ke wadah. Di situ dibahas oleh para fuqaha. Gimana hukumnya mencelupkan tangan sebelum kita mencuci? Ada banyak hukum di situ. Dilihat. Jika airnya banyak. Dan tanganmu najis, hukumnya makruh. Jika airnya banyak. Jika airnya banyak dan tanganmu yakin tidak najis, hukumnya mubah. Mencelupnya. Jika tanganmu najis, airnya banyak, hukumnya makruh. Jika tanganmu suci yakin, kemudian airnya sedikit, makruh. Jika tanganmu najis, airnya sedikit, haram menjadikan air jadi najis. Ala? Jelas ya? Mencelupkan tangan yang ke kolam untuk wudu. Rincinya hukumnya semacam itu. Di sini tidak dirinci oleh Imam Ghazali. Akan tapi secara umum kau cuci dulu tanganmu agar bersih, baru kau celupkan di tempat untuk berwudu. Wa kul Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan. Yumna adalah keberkahan. Wal barakah berkah. Al-yumna adalah kebaikan yang banyak. Wal barakah keberkahan. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu al-yumna wal barakata, kebaikan yang banyak, dan al-barakata keberkahan. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minasyu'mi, dari kejelekan, wal halakata dan kehancuran, wal halakati dan kehancuran, kerusakan. Ini doa-doa ini, sebagian orang itu kenceng, pengen negakkan sunnah tapi ngaco ngawur, mengatakan ini bid'ah. Memang ini bukan dari Nabi SAW, doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, doa a'adha wudhu itu bukan dari Nabi SAW, akan tapi doa akan dianjurkan dalam setiap saat. Setiap saat. Yang penting jangan kau katakan ini doanya Nabi, selesai. Kamu bisa berdoa, ngapain saja kamu berdoa. Setiap hari kau pegang kuping, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kuping ini tidak dengar yang haram. Bid'ah. Setiap pagi kamu pastikan habis keluar dari sholat, kamu megang telingamu, ya Allah, jauhkan telingaku dari dengar yang haram. Megang mulut, ya Allah, jauhkan mulutku dari mengucapkan yang haram. Ya Allah, jauhkan mataku dari mana. Oh, jangan, bid'ah, bid'ah, Nabi tidak ngajari, begitu. Ya orang sakit itu. Dikit-dikit, berdoa. Kita dianjurkan sebanyak-banyaknya. Banyaklah berdoa, sebab semakin kau banyak berdoa, berarti semakin menunjukkan kebutuhanmu kepada Allah, dan itu hakikat kemuliaan bagimu, penghambaan yang sesungguhnya. Yang enggak boleh mengatakan ini adalah doanya Rasulullah, itu yang enggak boleh. Ini bukan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Ghazali mengajari kita untuk lebih sempurna agar khusyuk. Jadi waktu kita memegang tangan kita, ya Allah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata. Wa na'udzubika minasy-syu'mi wal halakati, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, was'aluka wa na'udzubika ya Rabbana. Aku mohon kepadamu minasy-syu'mi wal halakati, berlindung kepadamu dari kehancuran. Itu kan baik ya Allah. Khusyuk ini. Tuma inwi raf al hadath, kemudian niatlah kamu untuk mengangkat hadath. Ya, ini baru bab wajib, dicampur pokoknya wajib. Kamu tahu wajibnya bab fikih sudah selesai, bukan di sini. Tuma inwi, kemudian niatlah engkau raf al hadath, mengangkat hadath. Raf al hadath jika wudu sempurna, atau jika tayamum atau wudu. Nah ini sebenarnya niat di sini perbedaan dalam pembahasan fikih nanti. Au istibahati sholati, istibahah sholat adalah niatnya bagi orang wanita yang kena istihadah, orang kena salisil baul, kemudian tayamum, itu istibahah. Biarpun sebagian ulama mengatakan sudahlah sama niat itu, sudah sama saja, sudah usah pusing. Sudahlah pakai pendapat itu saja, sudah. Cuman, raf'ul hadath adalah wudu sempurna, pakai niat yang pertama, raf'ul hadath. Aku niat untuk mengangkat hadas, ya Allah. Tapi ada orang yang istihadah, apakah terangkat hadathnya? Tidak, biarpun dia berwudu tetap mengalir di situ darah, berarti batal wudunya. Atau salisul bol, orang yang beser air kencingnya, terus air kencingnya ngalir, raf'ul hadas, ngangkat hadas, enggak terangkat. Maka pakai istilah lain, niat istibahat di sholat untuk diperkenankan sholat. Tayamum pun demikian, istibahat sholat. Nawaitu tamayyum istibahat di sholat. Sebagian ulama, kebanyakan ulama membedakan antara niat wudu yang sempurna dan wudu bagi orang yang punya darurat. Punya udur tadi. Cuman, kalau lagi-lagi, kalau kalian berurusan dengan orang awam, ikut pendapat sebagian ulama, sudahlah sama, biarpun pakai tayamum, raf'ul hadas juga sama. Istilah raf'ul hadas. Sudah, pusing. Cuman begitulah yang kukuhkan para ulama, dibedakan antara dua niat tersebut. Dan Imam Ghazali mengisyaratkan bahwa di situ ada dua niat. Inwi raf'ul hadati, kemudian yang kedua, inwi istibahati sholati. Walayambahi anta'zuba niyatuka qabla ghuslil wajhi. Maka yang bahi tidak seyogianya niatmu itu adalah ya'zuba, hilang, ta'zuba, hilang niat, bukan niatmu qabla ghusli wajhi, sebelum membasuh wajah. Ini adalah perbedaan pendapat, insyaallah sampai di sini pendapat tentang niat. Nah ini niat yang pertama, niat itu dari mana? Apakah di saat dia mulai membasuh tangan itu niat? Basuh niat wudu ini belum. Ini niat untuk sunnah wudu. Belum niat wudu. Niat wudu adalah di saat membasuh muka. Ini adalah niat untuk mengambil kesunnahan. Baik. Kemudian apakah boleh kita niat dari awal di sini? Tentu boleh, dengan catatan niat itu tidak boleh hilang sampai engkau basuh mukamu. Tapi paling ini adalah kau niat untuk mengambil kesunnahan, membersih tangan, kemudian kumur-kumur, istinsat, habis itu apa? Baru nawaitul wudu, niat. Cuman jika engkau niatnya dari awal, maka tanpa harus kita niatkan melakukan kesunahan, maka sunnah sudah jatuh nanti. Niat wudu dari yang pertama. Tapi ingat, tidak boleh niat itu hilang sampai engkau membasuh wajahmu. Sebab hakikat sunnah di sini, hakikat niat yang wajib adalah di saat engkau membasuh awal pekerjaan wajibmu ini. Membasuh muka. Kalau sampai hilang, falayasihu wudu'uka, maka tidak sah wudu'mu. Kalau hilang, di saat membasuh mukamu, malah hilang niatmu, tidak sah wudu'mu. Thumma khudh ghurfatan lifika, kemudian kau ambil satu genggam untuk mulutmu. Berkumur, watamatmat biha thalatan, kumur tiga kali. Kemudian, wabalik fi raddil ma'i ilal ghalsamati. Kemudian di saat kau masukkan ke dalam tenggorokanmu itu yang agak kuat, umur yang benar, kecuali dalam keadaan puasa, jangan berlebihan. Illa antakuna sha'iman, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Fatarfuk, pelan-pelan kalau lagi puasa, kumurnya kumur yang nyantai. Tapi dalam keadaan tidak puasa, boleh kau biar bersih dalam mulutmu. Tapi kalau dalam keadaan puasa, kalem-kalem saja. Wakul, dan katakanlah Allahumma inni ala tilawati kitabika. Sambil, ini belum wudu, ini belum, belum. Tapi sudah dijatuhkan niat, kata Imam Ghazali saat ini. Tapi syaratnya, waktu basuh muka tidak boleh lupa dengan niat itu. Kemudian katakan Allahumma inni, ya Allah bantulah kami ala tilawati kitabika, untuk bisa membaca kitabmu. Karena kita lagi bersihkan mulut. Agar mulut ini selalu membaca Al-Quran. Wa kathratid dzikri, untuk bisa banyak dzikir laka kepadamu ya Allah. Kemudian, wa tsabbitni, dan tetapkan kami, kuatkan, tsabbitni kami ya Allah, kuatkan kami, mantapkan kami. Bil qawli tsabit, dengan qawl tsabit adalah qul la ilaha illallah. Qawli ahli iman la ilaha illallah, dan syahadat alla ilaha illallah, itu qawl tsabit. Kuatkan, mantapkan kami, lidah kami untuk dengan kalimat itu ya Allah, di saat dicabut nyawa dan di saat nanti ditanya oleh malaikat. Qawl tsabit. Fil hayati, di dunia dengan qawl la ilaha illallah, yakin mantap. Wa fil akhirati, dan di akhirat nanti, di alam barzah, di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat itu tadi yang kuat, kalimat keimanan, kalimat la ilaha illallah, sehingga tsabbit hati kita, mantap dengan itu semuanya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan ya Allah kami dengan ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami adab yang baik Allah. Bersihkan hati kami, bersihkan jasad kami dari segala dosa, dan bersihkan hati kami dari segala penyakitnya. Ampuni kami semua, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua, dan kami mohon jadikan ini perkumpulan hamba-hamba yang mulia ya Allah, perkumpulan hamba-hambamu yang kau muliakan ya Allah, saling mencintai karenamu, yang ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Makasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.